rizki dari Allah kita kembali dipertemukan di majelis ini dalam rangka meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Riyadhus Shalihin, sebuah karya besar dari Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Dan kita masih bersama bab nafkah terhadap keluarga. Dan kita kembali bersama hadis terakhir, hadis Abu Hurairah ketika Nabi SAW bersabda, al-yadul al-ulya khairun min yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Wa khairu sadaqah makana an dhahri gina, dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kita menunaikan hak diri dan keluarga dalam kebutuhan primer. Lalu Nabi SAW menjelaskan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ, barang siapa yang menjaga kehormatan dia, maka Allah akan berikan kehormatan. Allah akan kasih kehormatan, sehingga dia tidak perlu meminta-minta. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ, dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa orang yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Dan kita sudah jelaskan keterangan dari para ulama, seperti keterangan Al-Qurtubi, Ibnu Tin, Al-Qari, Al-Tibi, dan para ulama yang lain, tentang makna barang siapa menjaga kehormatan. Dan di antara keterangan para ulama dalam menjaga kehormatan ini, di antara maknanya adalah menjaga kehormatan dari wanita, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hubungan dengan wanita, zina dan lain sebagainya. Jadi barang siapa yang menjaga kehormatannya dari zina dan mukaddimahnya, maka Allah akan berikan dia kehormatan. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalau yang atau yang zina, yang suka sama suka saja, itu ada solusinya. Solusinya adalah jaga kehormatan kita, benar-benar dijaga, maka Allah akan kasih kehormatan. Apalagi zina profesional dengan dalih uang, dengan dalih kebutuhan. Maka kalau kita jujur sama Allah, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita cukupkan diri dengan yang halal, dan itu tadi kita cukupkan diri dengan hal yang paling sedikit dari kebutuhan kita, maka Allah akan jaga kehormatan kita. Waman yastagni waman yasta'fif yu'iffahullah. Lalu berikutnya, hadirin sekalian, Nabi SAW menutup hadis ini dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, waman yastagni yughnihillah, barang siapa merasa cukup, Allah akan cukupkan. Apa yang dimaksud barang siapa merasa cukup, Allah akan cukupkan? Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa merasa cukup dengan Allah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, jadi dia merasa cukup dengan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, dan dia merasa cukup jika misalnya Allah tidak tolong secara zahir pada hari ini atau esok. Kan bisa jadi Allah enggak gak tolong secara zahir ya, sebenarnya secara sisi lain Allah tolong. Dan itu tadi kan kemarin kita bahas bahwa pertolongan Allah itu bukan hanya dikasih uang, tapi yang lebih penting dikasih sifat qanaah, itu paling mahal. Jadi kalaupun dia gak dikasih uang sama Allah, dia merasa cukup, alhamdulillah. Dan dia gak merasa perlu ke si A, si B, si C, alhamdulillah cukup. Emangnya tadi siang udah makan? Alhamdulillah belum. Terus tapi kan tadi pagi udah makan korma satu. Alhamdulillah Allah kasih satu. Anak saya udah berusaha, tapi rezekinya segitu hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin tadi pagi udah makan ubi sedikit. Alhamdulillah sudah cukup lah. Ya lu kan punya teman kaya sih itu, kenapa lu gak minta aja? Nah, cukup. Alhamdulillah. Nanti kita berusaha lagi dan minta lagi sama Allah Subhanahu wa Taala. Maka kalau ini yang dilakukan, kata Al-Qurtubi rahimahullah, fa innahu yu'tihi ma yastagni bihi 'anil su'al. Maka Allah akan kasih dia harta atau kebutuhannya sehingga dia enggak perlu minta. Dia enggak perlu minta. Dengan catatan itu ya. Wa yakhluqu fi qalbihi al-ghina, dan Allah akan berikan rasa kaya dalam hatinya. Fa innal ghina ghina nafas, lalu ulama mengatakan kekayaan itu kekayaan jiwa. Jadi kalau dia merasa cukup dengan Allah dan dia merasa enggak perlu minta ke yang lain, maka Allah akan kasih kecukupan. Mungkin enggak banyak tapi cukup, dan kalau dia jujur itu cukup. Masalah kita kadang-kadang enggak jujur, hadir. Dan ini seringkali bukan karena kecukupan, karena lifestyle, gaya hidup yang standarnya lebih dari sekedar cukup. Kalau cukup sih cukup. Kalau cukup tuh cukup, tapi kita punya gaya hidup lebih. Kita pengen ini, pengen itu. Maka seringkali ini bukan tentang cukup, ini tentang keinginan, bukan tentang kebutuhan. Kan perangnya selalu itu kan, gitulah. Perangnya kan selalu dalam hidup itu antara kebutuhan dan keinginan, selalu begitu. Nah kalau benar-benar kebutuhan dan kita hanya minta kepada Allah dan merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, kita insya Allah nggak butuh ke yang lain. Dan Allah kan kasih dua, kata para ulama. Allah kan kasih apa, kecukupan, asal cukup bukan keinginan. Misalnya aku tuh butuh protein. Nah protein kan nggak harus daging, hadirin. Tempe itu protein bukan? Protein. Kalau bicara kebutuhan, bisa secara umum bisa tercover nggak? Tapi kalau keinginan, sama nggak rasanya? Ya beda lah, hadirin. Beda. Walaupun oleh sebagian orang berusaha disama-samain sekarang. Enggak, beneran. Kan ada burger yang buat vegan itu loh, gitu, atau apalah. Artinya jadi penampilannya, looks-nya itu, mendornya itu kayak daging, dan rasanya itu dimiripin sama daging. Padahal itu dari nabati, gitu. Ya, tapi tetap lah. Daging adalah daging, gitu. Jadi kembali lagi, Allah akan cukupkan dan Allah akan kasih kekayaan. Dijelaskan para ulama yang lain, seperti Al-Qari menjelaskan maksud dari waman yastagni, barang siapa yang merasa cukup, artinya yugnil al-ghina bil istighna an amwalin nas wa ta'affuf 'anil su'al. Jadi maksudnya dia bukan hanya merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa cukup dengan Allah, dia enggak minta dan dia enggak memperlihatkan dia susah gitu. Ista'affuf. Sehingga hatta yahsabahu al-jahilu ghaniyan min at-ta'affuf. sehingga orang-orang yang tidak terlalu mengenal dia berpikir dia itu mampu karena dia ta'affuf. Itu kan yang kita bahas dalam surat Al-Baqarah 273. Lil fuqara itu lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yasabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Itu sudah kita bahas. Dan orang yang enggak terlalu mengenal mereka berpikir mereka itu goni, mereka itu kaya, mereka itu cukup. Karena mereka ta'afuf, mereka tidak memperlihatkan kesulitan mereka kepada orang. Mereka enggak memperlihatkan bahwa mereka sedang susah. Namun, ta'rifuhum bisimahum. Kalau engkau memperhatikan, melihat ciri, tanda, dan gerak-gerik mereka, engkau akan tahu mereka sedang butuh. La'isalu dan nasa'il hafad. Mereka enggak minta, enggak merengek sama manusia. Jadi, kita dapat tambahan lagi hadirin yang memuliakan, merasa cukup dengan Allah, gak minta sama manusia, dan tidak memperlihatkan kita lagi butuh, kayak baik-baik aja gitu. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang hobinya minta-minta uang sama manusia pokoknya dikit-dikit manusia minta inilah, minta itulah, minta uang, minta barang, maka fa innahu sayabqa qalbuhu faqir, maka hatinya akan miskin. Allah akan buat hatinya miskin, Allah akan buat hatinya miskin, hatinya fakir. Karena sekali lagi yang bisa membuat hati kita kaya hanya Allah. Yugnihillah. Allah akan buat dia kaya. Dia cukup. Tentang kemarin sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ini tentang masalah hati. Masih ingat ucapan Abu Hatim, al-qana'atu kunu bil qalbi, qana'ah merasa cukup itu letaknya di hati. Dan kita merasa cukup. Hadirin Allah muliakan. Makanya Al-Hasan mengatakan, la tazalu kariman ala nas. Allah yazalu nas yukrimunaka. Engkau akan mulia di hadapan manusia, atau manusia akan selalu memuliakan kamu. Kau akan punya kemuliaan, punya izzah selama kalian enggak pengen apa yang dimiliki manusia dan enggak mengejar apa yang mereka miliki, enggak ngarep dari apa yang mereka punya. Fa'idha fa'alta thalika. Nah, begitu Anda sudah ngarep sama manusia, mupeng sama yang dimiliki manusia, minta-minta dengan apa yang ada manusia, maka mulai detik itulah mereka enggak memuliakan Anda. Mulai detik itulah mereka akan menganggap Anda rendah. Mulai detik itulah mereka akan menganggap Anda itu kerdil. Dan mereka gak suka berinteraksi dengan Anda. Karena mereka tahu uangnya lagi Anda incar. Mereka tahu Anda ingin apa yang mereka punya. Itu hal yang perlu kita camkan. Itu poin. Mu'ab bin Wasi pernah beliau hanya punya roti kering gitu, roti kering, lalu beliau cara makannya beliau celupkan ke air karena kering banget, keras gitu, cara celupkan ke air, lalu beliau makan itu aja udah. Dan itu makanan yang sangat murah gitu, sangat murah. Roti kering celupin ke air. Kalau kita kan roti pakai apa? Mayones, coklat, strawberry, terus smoked beef gitu ya. Apa lagi sih? Pokoknya gitu-gitulah. Ini cuma roti kering celupin air. Kata Muhammad bin Wasik, barang siapa yang merasa cukup dengan ini, dia gak akan butuh sama manusia. Kalau dia qanaah, dia merasa cukup, dia gak butuh. Dan kalau dia merasa gak butuh, maka dia akan mulia. Allah akan kasih kemuliaan. Jadi itulah, jangan berharap ke, jadi mintalah kepada Allah. Minta Allah cukupkan kita dan berikan kekayaan hati kepada kita. Jangan yang diminta kekayaan uang terus, kekayaan materi terus, gak akan selesai. Gak akan selesai. Itu kan dikatakan. وَمَنْ افْتَقَرَ قَلْبُهُ لَمْ يَنْفَعْهُ غِنَاهُ kata Abu Hatim. Barang siapa yang hatinya fakir, mau kaya apapun gak ada gunanya. Mau sekaya apapun gak ada gunanya. Allah Ta'ala alam bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan dengan demikian berakhirlah hadith Abu Hurairah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah cukupkan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sifat qanaah dan kekayaan jiwa bagi kita. Aku lakukan hadza wa astaghfiru lakum subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.